Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara saudariku, alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan untuk mendalami tuntunan syariat dinul Islam. Semoga Allah meridhai pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah merahmati dan membimbing kita untuk menata aktivitas kita sehingga dapat meniti bekal-bekal kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita berdoa semoga saudara-saudari kita, boleh jadi famili atau sahabat-sahabat yang belum beriman sampai detik ini, dikuatkan jiwa mereka, dimantapkan lisan untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian semoga para pelaku maksiat, dan boleh jadi kita termasuk di antara mereka, dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau bertobat, meniti jalan kebaikan, hayatan thayyibah, dan semoga dengan itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena itu, kita berikhtiar untuk kembali menata aktivitas kita menjadi amal saleh dan menguatkannya dengan dasar pengetahuan yang kokoh. Untuk itu kita belajar. Alhamdulillah, kita telah memulai dengan pembelajaran pokok ilmu yang pertama terkait dengan bab akidah, agar terdapat penguatan pada iman kita, lahir keyakinan tanpa ragu, sehingga dengan itu tumbuh berkembang bangunan-bangunan amal saleh yang indah dan menjadi bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, kita telah sampai pada simpul yang kelima dari 6 simpul pokok yang kita kenal dengan rukun iman, yang dapat memberikan cengkeraman kuat pada jiwa kita sehingga melahirkan satu keyakinan yang utuh, tidak ada keraguan dalam rangka menuhankan Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya. Dari lima itu telah sampai kita pada pembahasan yaumul akhir pada pengantarnya. Hari ini kita akan mencoba dengan izin Allah untuk menyempurnakan bahasan dimaksud, sehingga dengan itu mudah-mudahan ada kelengkapan dari apa yang telah kita kaji. Di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pada mukaddimah simpul yang kelima. Kita tuliskan di sini, bismillah, rukun iman, kan? Dan simpulnya telah kita pelajari satu, terkait dengan Allah. Kita sudah selesaikan dan segala hal yang terkait dengan pembahasan ini. Kemudian yang kedua juga tentang malaikat, kita sudah tuntaskan. Bahkan kontranya terkait dengan setan pun telah kita bahas, asal-usulnya, cara kerjanya, akhir tragisnya, dan sebagainya. Dan yang ketiga tentang kitab, kita juga sudah uraikan, kan? Bagaimana kita dapat mengetahui segala informasi valid yang terkait dengan Allah, ya, serta hukum-hukum yang berkelindan dengan itu semua, juga tentang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mensupport kehidupan kita, semua terangkum secara sempurna dalam kitab. Dan kitab yang diwahyukan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penutup yang sempurna, yang abadi mukjizatnya sampai dengan kini, kan, yaitu Al-Qur'an, dan selanjutnya sampai kehidupan berakhir. Untuk mengetahui Al-Qur'an ini isinya, kan, sebagai pedoman kehidupan, maka Allah menugaskan, kan, rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul penutup untuk menerangkan ini semua. Keterangan beliau yang disebut dengan hadis, dan diminta kita untuk mengikuti dan meneladani segala yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, sikap, sifat, ketetapan, dan segala hal yang terkait dengan aspek kehidupan beliau Nabi Muhammad SAW. Itu disebut dengan sunnah namanya. Ya, segala yang disandarkan pada beliau disebut dengan hadis, dan pola kita untuk mengikutinya, jejak hidupnya, setiap tapak tilasnya disebut dengan sunnah namanya. Maka ini yang penting kemudian kita ketahui, dan setiap terjadi pergantian generasi umat dari mulai nabi pertama yaitu Adam alaihissalam, ya, belum ada umat, baru keluarga terdekat, lalu berketurunan, menyebar, terjadi kemudian perubahan-perubahan dinamika dalam kehidupan, melahirkan umat,